أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. تدليس، ini adalah kajian mustalah hadis ke-13. Kita akan membahas sedikit tentang tadlis. Definisi tadlis artinya menyampaikan hadis dengan satu derajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya. Tadlis artinya menyampaikan suatu hadis, yaitu ada ul hadis, tapi dengan sanad ya, yang membuat orang itu mengira bahwasanya sanad yang dia tuturkan itu berderajat tinggi, atau bukan enggak mesti tinggi, yaitu berderajat dengan adanya cara atau trik dari mudallis tersebut. Mudallis adalah menyampaikan hadis dengan sanad yang dikira oleh orang-orang berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, tadlis itu bisa jadi dengan adanya maksud. Nanti insya Allah itu, ini gambarnya belum sempurna ya nih, nanti akan tergambar nanti. Dan nggak mungkin pada hari ini, mungkin nanti pada hari Kamis kita jelaskan lagi ya. Berbagai bentuk tadlis. Tadlis terbagi menjadi dua bentuk. Sebenarnya tadlis ada tiga macam, ada tadlis tasriyah. Dan yang paling parah adalah tadlis tasriyah, namun di sini tidak dimasukkan. Karena jarangnya tadlis tasriyah. Dan kita punya tadlis isnad dan tadlis. Yang pertama, tadlis isnad. Tadlis isnad adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang yang dikira dia paham nggak? Ini salah ini kalimatnya. Seorang perawi meriwayatkan yang seolah-olah ia menjumpainya. Paham? Meriwayatkan hadis, perawi tersebut meriwayatkan hadis dari seorang guru, kira oleh orang lain dia menjumpainya, dia menjumpai dan bertemu dengannya. Paham gak? Kayak misal Anda bilang dari Ustadz Abdul Hazain misalnya. Beliau berkata begini-gini. Sehingga ketika Anda berkata begini, Anda maka terdengar, oh berarti ini Hasan ini pernah berjumpa dengan Ustaz Abdul Hazin. Padahal belum pernah. Anda tanya ke Ustaz Abdul Hazin, belum pernah ketemu. Siapa itu Hasan? Apa lagi Antum, gitu kan? Karena belum pernah. Nah. Tapi kalau Antum nggak cek dan recheck, Anda akan menyangka, oh, seolah-olah pernah bertemu dengan beliau. Paham? Jadi tadlis isnad adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang guru atau seorang syekh. Dinyana oleh orang lain bahwa dia telah menjumpai syekh atau bertemu dengannya. Namun pada hakikatnya sebenarnya ia tidak mendengar dari orang tersebut. Tidak mendengar dari orang tersebut. Tidak melihat hal itu dikerjakan oleh orang tersebut. Ya. Itu namanya tadlis isnad. Ya, contohnya tadi dari Ustaz Abdullah Zain, beliau berkata, berbaktilah kepada ibu dan bapak. Antum ketika mendengarkan seolah-olah anda telah bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Padahal enggak. Nah. Lafal anda berkata dari Ustaz Abdul Zain itu menunjukkan anda telah melakukan tadli. Ya, yaitu meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh, seorang ustaz, seorang guru, seorang alim yang saya sendiri belum pernah bertemu dengannya. Tetapi dari kalimat saya ini menunjukkan oh saya pernah bertemu dengannya. Nah, biasanya lafal tadlis itu tidak berupa saya telah mendengar tulang berkata enggak. Tapi dari an fulan biasanya begitu. Asyik tadi malam yang an. Tapi tidak semua an itu merupakan tadlis, tidak semua. Gitu. Tapi an itu terindikasikan bertadlis. An. Oke, an diartikan apa? Dari. Saya bilang an Ustaz Abdul Zain. Dari Ustaz Abdul Zain. Makanya anda enggak bilang haddatsani Ustaz Abdul Zain telah menceritakan pada saya. Nah, kok ini bukan oh, ini enggak mungkin tadlis kayak gini. Karena ini lafalnya lafal tafrih dia. Sifatnya tafrih langsung. Bahwasanya jazm di sini yaitu telah menceritakan kepada saya. Nah, bisa juga sama itu. Saya telah mendengar Ustaz Abdul Zain berkata di muhadharahnya. Nah, ini berarti benar. Enggak ada tadlis di sini, enggak ada tadlis. Ya. Atau telah mengabarkan pada saya apa? Ra'aitu, saya telah melihat Ustaz Abu Huzain meminum dengan tangan kanannya ya misalnya. Masyaallah ini Ustaz Abu Huzain enggak tahu apa yang dikerjakan beliau pada pagi ini kok disebut-sebut terus namanya. Alhamdulillah. Minum dengan tangan kanannya. Ya. Nah itu semua lafal yang menunjukkan tidak ada ketanisan di dalamnya. Tapi kalau misalnya bilang telah menceritakan kepada kami Ustaz Abu Huzain, beliau berkata berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Sementara anda nggak pernah mendengarkan itu langsung dari Ustaz Abdul Zain. Berarti ini namanya bohong. Iya. Cuman dengan lafal telah menceritakan pada kami. Itu udah bisa. Ya. Sampai berdusta atas nama Nabi itu udah bisa kena. Ya, gitu. Ya. Jadi makanya para ahli hadis mereka ya. Kalau mereka mau mentadlis, mereka nggak bakal berani untuk menunjukkan dengan sigo hadasana enggak. Sami itu enggak. Mereka mesti takut sama ini. Takut bohong. Takut. Ini masuk bohong juga. Kecuali para pemalsuannya. Kalau itu mah. Kalau ceritanya. Ya. Baik. Paham. Jadi tadlis isnad adalah seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh yang orang mengira dia telah menjumpainya. Padahal namun sebenarnya ia tidak mendengar dari orang tersebut. Dia tidak melihat hal itu dikerjakan oleh tersebut. Perawi tersebut meriwayatkannya dengan lafal yang menggambarkan bahwa ia seolah telah mendengar dan melihatnya. Itu ya. Tambahkan seolah ya. Perawi tersebut meriwayatkannya maksudnya dengan siwa markan seolah ia telah mendengar atau melihatnya. Contoh, qala fulan, qala ustadzana, qala ustaz Abdul Zain. Ya. Kalau misalnya dia bilang qala ustazuna Abdullah bin Zain Abdullah Zain. Kalau memang dia benar-benar ustaznya, apa yang salah. Tapi kalau misalnya dia enggak pernah bertemu berarti dia bohong. Walaupun dia dengan kata qala. Kenapa? Karena ada lafal ustazuna di sini. Ustaz kami yang ustaz kami mengisyaratkan bahwa dia pernah berguru padanya. Makanya sebenarnya enggak boleh kita mengklaim bahwasanya beliau adalah ustaz kami. Tapi enggak pernah berguru padanya. Enggak boleh. Walaupun nyimak terus di ini. Di YouTube misalnya. Ya. Itu menurut keilmuan hadis. Tapi kalau menurut tradisi enggak apa-apa. Karena memang bagaimanapun siapapun kalau misalnya mengajari kita waktu secara online itulah guru kita. Ya. Tapi kalau untuk hadis itu enggak boleh. Misalnya Syekhuna ya. Misalnya cuma membaca mu'allafatnya aja. Nah, terutama Syekhuna itu. Misalnya Anda mengklaim sih, Berkata Syekh kita, guru kita Muhammad Mustafa Al-Utsaimin. Padahal boro-boro kita tahu beliau aja baru tahun kemarin gitu kan. Ini tidak boleh. Sehingga orang kan, oh, kalau orang akan berpikir, oh ini adalah muridnya Syekh Al-Utsaimin. Luar biasa. Jadi merekomendasi diri tanpa yang berhak. Ya. Contoh qala dia berkata atau fa'ala dia telah berbuat an fulan dari fulan atau anna fulanun anna fulanan qala ini fulanan qala bahwasanya si fulan berkata atau fa'ala atau jenis ya bukan ya paham enggak tadi istilahnya yaitu perawi meriwayatkan dari guru yang dikira orang itu dia seolah-olah dia melihat atau mendengarnya padahal kenyataannya tidak ya. Kemudian yang kedua, tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh adalah seorang, contohnya seorang menyifati gurunya dengan sifat yang tidak ia miliki. Atau burung-burung melewat. Seorang perawi menyebut atau menyifati gurunya hingga gurunya tersebut. Yang recommended. Ya. Misalnya ada nama ustaz namanya Aris Munandar. Aris Munandar berapa di dunia ini? Dia tanya aja ustaz Aris, dia nggak tahu. Tapi Aris Munandar, ustaz Aris Munandar, ada ustaz Aris Munandar ada dua yang masyhur di Indonesia. Yang satunya Neo Khawarij, yang satunya Salafi. Nah orang-orang yang pro Khawarij ini juga Ustadz Arif Munandar. Kemudian menyifati dengan apa pokoknya. Nah itu bisa termasuk juga tadlis syuyukh, yaitu memasukkan syekhnya supaya dikira bahwasanya ini adalah dia. Misal ada seorang berpaham sedikit ke Khawarij. Dia ingin memberikan pengaruh di kalangan Salafiyin. Bahkan ingin memfitnah bahwa ini jahatnya. Misal, ya. Kemudian Anda pernah mendengar Ustaz Aris Munandar berkata terus kalimat yang berpaham Khawarij. Kalimat saya telah mendengar itu benar pernah mendengar dari Ustaz Aris Munandar, namun Ustaz Aris Munandar yang versi dia, ya, bukan versi yang lebih condong ke salah. Ya sehingga orang-orang pun terfitnah dengannya. Ustaz Aris kayak gini pemikirannya sekarang. Atau mungkin ada yang percaya, oh kalau Ustaz Aris ngomong gitu berarti saya ikutan. Ini namanya tadlis syuyukh, mentadlis syaikhnya. Ya, yang tadi syaikhnya itu sebenarnya marjuh, lemah, dhaif dan sebagainya. Kemudian disifati dengan sifat yang membuat orang itu terperdaya sehingga mengira bahwasanya fulan adalah fulan. Paham? Paham gak? Misalnya antum berguru pada Hasan Al-Jaizi misalnya. Kemudian setelah itu antum bilang ada ustaz masyhur misalnya di Indonesia namanya Hasan lebih ke salaf kemudian bagus banget ya antum nggak pernah bertemu dengan ustaz yang itu kemudian antum bilang saya telah mendengar Ustaz Hasan berkata begini. Dan di Indonesia Hasan yang dikenal adalah Hasan yang itu, bukan Hasan Tiro. Hasan yang masyhur ini, ya, bukan Hasan yang ini. Akhirnya orang mengira bahwa perkataan ini adalah perkataan Hasan ini. Padahal yang antum maksud Hasan yang ini, cuma dulu Hasan gitu aja. Atau antum berkata telah berkata A Hasan. Nah, maksudnya di sini A nya A Hasan. A gitu kan? Bunda kan? A Hasan. Antum di sini telah mentadlis Syekh antum. Ya, sorry antum berguru pada Hasan ya ini. Tapi antum kemudian menisbatkan pada A Hasan. Sehingga orang-orang Persis pun ikut antum. Nah, orang Singapura, orang Persis, karena A Hasan kan begitu. Nah, ini namanya tadlis syuyukh. Antum menyebut atau menyifati gurunya dengan sifat yang tidak ia miliki sehingga orang menyangka guru tersebut adalah orang lain. Hal ini bisa jadi karena gurunya itu lebih muda darinya. Ada kayak gitu gengsian. Guru saya lebih muda daripada saya. Malu ah. Kalau bisa orang pada tahu bahwasanya gurunya saya adalah ini. Misalnya Anda guru berguru pada Khalid. Khalid itu lebih muda daripada Anda. Berapa jarak antara kita berdua? 20 tahun belum? 10 tahun? Gak mungkin. Enggak, enggak apa aja. Memang anak tua itu apa? Misalnya, jarak antara Anda dan Antum berapa? Anda belajar dan Antum belajar misal bahasa Inggris. Ya. Kemudian, ketika Anda meriwayatkan dari Antum ijazah Inggris itu, Anda menyebutkan Khalid A. Sementara ada orang masyhur, ya, sesepuh itu namanya Khalid Awazir. Antum kan Khalid Al-Fat kan? Marganya Marga Al-Fat. Kepanjangannya Allah Al-Fat. Al-Fat kan? Nah. Orang mengira Anda berguru pada ini. Cuma karena Anda malu. Kalau Anda bilang, wah mah Khalid Al-Fat. Orang pada tahu Khalid Al-Fat itu, aduh muda, ya, kecil, belum seberapa, Anda malu. Makanya agak, Anda menyembunyikan nama Khalid Al-Fat menjadi Khalid A. Dan, jadi kayak gitu, itu masuk dalam tanwis view. Karena apa? Karena merasa gurunya itu lebih muda darinya. Sehingga dia tidak ingin ketahuan bahwa dia telah meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. Ya, gengsian. Padahal nggak masalah. Atau juga ada faktor lain kenapa dia melakukan tanwis syuyukh. Atau perawi tersebut melakukan hal tersebut dengan tujuan agar orang-orang mengira bahwa dia memiliki banyak guru. Ya, nah. Yang memiliki banyak guru. Sehingga macam-macam namanya. Dinamain macam-macam. Ya. Misalnya Anda meriwayatkan dari Alam. Yang ini Alam bukan nama pasaran. Maksudnya yang lain. Alam cuma ada dua di Indonesia ini. Satunya Alam ini. Ada tiga sih. Alam kubur. Alam kubur. Enggak, Alam penyanyi ya. Alam Sarwono. Ya, sama Alam Talkun. Misal Ari ya, ini Ari. Ya, banyak di pasar banyak ya. Ari. Ya. Banyak orang namanya Ari. Kemudian Anda sifati Ari. Anda meriwayatkan hadis dari Mas Ari ini 10 hadis. Kan terserah Anda kan mau bilang telah menceritakan kepada saya Ari apa nama Ari Dwianto nama kamu Ari Dwianto. Kemudian di sanad lain hadis lain yang Anda riwayatkan dari Antum, Anda bilang telah menceritakan kepada saya Ari Al Ghafaki. Ya. Wah, aja kan orang lihat, Ari ada Ari Dwianto, dia punya guru. Ari ada hadis lain lagi telah meriwayatkan kepada saya Ali Al-Wasakhi. Ya. Ya. Tapi ada lagi telah menceritakan kepada kami Ali Ari Al-Jamil. Empat ya? Empat. Semuanya namanya Ali. Hakikatnya itu satu orang. Namun untuk berbeda hadis, dia menyebutkan empat. Gitu. Berbeda-beda. Kenapa nggak dia menyebut Ari Al-Jamil gitu aja. Ari Al-Jamil. Ya, hakikatnya satu orang. Tapi kemudian dia sifati dengan sifat-sifat beda-beda. Baik dengan lakob, baik dengan ini. Ya. Supaya apa? Supaya gurunya banyak. Nah ini masuk ke dalam tadlis, asyuk. Atau yang melakukannya karena berbagai tujuan yang lain. Ya. Karena melakukan sebagai tujuan lain. Baik. Kemudian, para pelaku tadlis yang disebut dengan ini kita simpel aja. Setelah ini kita selesai ya. Para pelaku tadlis sangat banyak. Di antara mereka ada perawi yang dhaif atau lemah. Dan ada yang thiqah, kredibel. Seperti Al-Hasan Al-Basri. Modalis juga. Tapi bukan lemah. Bukan termasuk perawi lemah. Humayd al-Tawil, Sulaiman bin Mihran al-Amash, kemudian Muhammad bin Ishaq dan al-Walid bin Muslim. Itu semua mereka mudallis, namun mereka adalah golongan mudallis yang thiqah, credible dan salihun insyaallah taala. Ya. Dan insyaallah pada hari Kamis insyaallah kita akan melanjutkan halaman ke 36 dan 37 seraya juga bermurojaah halaman 35 pada hari Kamis insyaallah. Ya, dan juga teman-teman yang mungkin online atau mendengarkan langsung, insyaallah nanti akan ada kajian Kitab Tauhid dan terus seluruh di Cilengsi insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.